إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumul jamian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Semoga kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membaca keterangan beliau pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang di dalamnya menjelaskan kesungguh-sungguhan atau betapa bersemangatnya Abdullah bin Amr bin As untuk melaksanakan ibadah. Yang di antaranya adalah ibadah puasa dan sholat malam. Nam kita selesaikan membaca keterangan Syekh pada faidah-faidah hadis. Nam kita baca faidah hadis yang ke-7. Anna tatawwu'a bisawmin yaumin wa yufti wa fitrin yaumin masyru'un qabla hadal ummah. Bahwasanya disunnahkan berpuasa sehari dan berbuka sehari adalah telah disyariatkan sebelum umat ini. Yani berpuasa sehari dan berbuka sehari ini merupakan syariat umat terdahulu. Syariat umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu syariatnya Nabi Daud. Ya. Naam. Akan tetapi syariat umat-umat terdahulu manakala naam diakui ataupun ya, diperintahkan ataupun ada anjurannya. Naam di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hal tersebut menjadi syariat naam syariat agama ini. Ya. Syariat-syariat terdahulu nam apabila diakui ya, apabila diakui nam yakni ada anjurannya atau ada perintahnya atau ada contohnya nam maka syariat umat terdahulu menjadi syariat umat ini. Nam faedah yang berikutnya anna tsawabal hasanah bi asri amsalihah, bahwasanya balasan kebaikan itu adalah 10 kali lipat, 10 yang semisalnya. Balasan kebaikan ya, minimalnya ya, minimalnya adalah 10 dilipat gandakan 10 kali lipat. Karena di sana ada hadis yang menjelaskan 6 dilipat gandakan 10 sampai 6 100 sampai lipat ganda yang tidak diketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, 6. Tentunya ya ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, ini kalau terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu dua perkara: al-ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Ikhlas lillahi ta'ala dalam melaksanakan kebaikan tersebut, dan ittiba'ur rasul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Ya, bukan karena hawa nafsu atau enam fanatisme golongan atau sesuatu daripada perkara dunia. Naam barakallahu fikum. Faedah yang ke-9, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa safaqatuhu ala ummatihi haitsu kana yursyidu ilal ashal fal ashal. Bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada perkara yang paling mudah kemudian yang paling mudah. Nah, bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ini. Nah, di mana Nabi memberikan petunjuk kepada yang paling mudah kemudian yang paling mudah. Seperti dalam hadis ini, nah, ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mau berpuasa terus-menerus sepanjang harinya dan mau sholat malam terus-menerus tanpa tidur, nah, maka Nabi SAW kemudian memberikan petunjuk untuk berpuasa dan berbuka, tidur dan sholat. Jadi tidak sholat terus sepanjang malam, tidak pula berpuasa terus sepanjang hari. 6. Ketika 6. Abdul bin Amr bin As memiliki kemampuan ataupun mengenal saya, 6. Bisa melakukannya lebih afdol daripada itu, 6. Nabi memberikan petunjuk lagi, 6. Berpuasalah 3 hari. 6. Masih dimampui yang demikian, berpuasalah 2 hari. Masih dimampulah yang demikian, berpuasalah sehari berpuasa dan sehari berbuka dan seterusnya. Ya, nah. Baik. Demikian juga kita, ya. Jangan karena semangat, ya, kemudian langsung mengerjakan yang paling berat, yang paling tinggi, ya. Nah, ternyata sehari dua hari sudah ditinggalkan. Ya, sehari dua hari sudah ditinggalkan. Nah, taufa barakallahu fikum, maka lakukanlah yang paling ringan, yang paling mudah terlebih dahulu, kemudian meningkat, kemudian meningkat, kemudian meningkat. Naam barakallahu fikum. Al-faidatul asyir, jawazu qaulil insan fin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi abi huwa wa ummi. Bolehnya seseorang mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi bapakku, dia dan ibuku. Ya, nam, wallahu alam ini penjabarannya. Faidah yang berikutnya, annahu yanbaghi bu'dun nadhari wa mura'atu ahwalil mustaqbal. Faidah yang berikutnya adalah hendaklah atau sepantasnya jauh pandangan. Jauh pandangan dan memperhatikan keadaan-keadaan yang akan datang. Ya, hendaklah nam kita memiliki pandangan yang jauh, bukan matanya awas, ya, bisa melihat 100 meter ke depan atau 500 meter ke depan. Tapi memiliki pikiran yang jauh, ya, memiliki pandangan yang jauh. Nah, ya, kalau orang Ambon bilang apa? Jangan sumbu pendek, ya. Yang penting sekarang saja, nanti urusannya belakangan. Jangan demikian. Tapi harus memiliki pikiran yang jauh, pandangan yang jauh. Ya, kedepannya bagaimana? Ya, nah, jangan asal. Yang penting sekarang. Nanti yang enam belakangan, urusan belakangan, bagaimana nanti saja. Nah, jangan demikian, ya. Baik. Jadi, nah, hendaklah memiliki pandangan yang jauh dan memperhatikan keadaan-keadaan yang nanti akan datang. Nah, kalau kita mengerjakan seperti ini, nantinya bagaimana? Kedepannya bagaimana? Ya. Kalau kita mengatakan hal ini, bagaimana akibatnya? Bagaimana kedepannya? Ya, 6. Ya, jangan asal, pokoknya sekarang. Ya, nam tidak demikian. Baik, barakallahu fikum. Al-fadatu isnashar yang ke-12, takrirul insani bima nusiba ilahi litathabbuti min sihatihi wa izal wa iljamihi bihi liqaulihi antal ladzi qulta dzalik. Pengakuan seseorang terhadap apa-apa yang dinisbahkan kepadanya untuk menetapkan kebenarannya dan mengilzamkan dengannya, mengharuskan dengannya. Ya, jadi seseorang mengakui apa yang dinisbahkan kepadanya. Yang ini nanti akan menyebabkan dalam rangka bertasabut menetapkan dan adanya ilzamat-ilzamat atau keharusan-keharusan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, antalladzi qulta dzalik. Apakah kamu yang telah mengatakan yang demikian dan demikian? Ya, jadi Nabi tasabuti ditetapkan benar apa tidak? Ya, 6. Faedah yang berikutnya, masyru'iyatu al-udul. Amma halafa 'alaih ila ma huwa afdal wa yukafir an yaminihi. Disyariatkan berpaling dari apa-apa yang dia telah bersumpah atasnya. Disyariatkan berpaling, belok dari apa-apa yang dia telah bersumpah atasnya kepada apa-apa yang dia lebih afdol, dan dia mengkafarohi dari sumpahnya. Misalnya dia bersenam, salah seorang bersumpah, ya, demi Allah saya tidak akan masuk rumah si fulan. Demi Allah saya tidak masuk rumah si fulan. Ini kan sumpah. Ya. Nah, padahal seandainya dia masuk rumah si fulan, itu terdapat kebaikan-kebaikan. Walaupun dia mungkin punya alasan kenapa dia tidak mau masuk rumah si fulan. Tapi nah, dengan dia masuk ke rumah si fulan, ada kebaikan-kebaikan, ada kemanfaatan-kemanfaatan. Maka hendaklah dia memilih untuk masuk rumah si fulan tersebut. Ya, misalkan dia masuk ke rumah si fulan itu apa? Lebih mempererat hubungan, ya, apakah persaudaraan ataukah hubungan kekeluargaan ataukah persahabatan, atau bisa memberikan bantuan kepada penghuni rumah tersebut dan seterusnya. Pokoknya ada kemanfaatan. Nah, maka wajib atasnya berpaling, yakni meninggalkan apa yang dia bersumpah atasnya, ya, meninggalkan apa yang dia sudah bersumpah atasnya. Tadi dia tidak mau masuk rumah si fulan, kemudian dia mengkafarohi. Jadi dia masuk rumah si fulan, kemudian dia bayar kafaroh atas sumpahnya tersebut. Kafarohnya memerdekakan budak atau memberikan makan fakir miskin 10 orang, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini sekedar contoh, ya. Atau 6 perkara-perkara yang lainnya. Baik. Anak. Ini faedah-faedah yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ahabba siyami ila Allah siyamu Daud wa ahabba salati ila Allah salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yakumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh paling dicintainya puasa oleh Allah adalah puasanya Dawud. Dan sungguh paling dicintainya sholat oleh Allah adalah sholatnya Dawud. Dahulu Nabi Dawud tidur pertengahan malam dan bangun untuk sholat sepertiga malam dan tidur kembali seperenam malam. Dan dulu Nabi Dawud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala fadilatu Syaikh bin Faimin rahimahullah taala ar-rawi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 92 ba'dal mi'ah. Rawi hadis ini adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, telah berlalu biografinya pada hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-192. Baik. Maudul hadis Ahabu tatawwu'i bisyam wassolati ilallahi ta'ala. Pembahasan hadis ini adalah paling dicintainya amalan-amalan sunnah. Paling dicintainya amalan-amalan sunnah berupa puasa dan sholat oleh Allah Ta'ala. Karena paling dicintai amalan-amalan sunnah dari golongan puasa dan sholat. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang dalam hadis ini, ahabu asyadduhu hubban. Ahabu yaitu sangat sangat sangat dicintai. Asyadu yang paling sangat, ya, hubban dicintai. Asyam ayat syamu tatawu. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Asolatu ayat solatu tatawu. Demikian juga yang dimaksud dan solat di sini adalah solat sunnah. Siamu Dawud wa solatu Dawud, puasa Nabi Dawud dan solat Nabi Dawud. Nasabahuma ilaihi li'annahu awwala man sannahuma. Dinisbahkan, dinisbahkan keduanya, ya, dinisbahkan keduanya itu solat dan puasa kepada Nabi Dawud, karena Nabi Dawud adalah pertama orang yang disunnahkan melakukan atau disyariatkan melakukan dua ibadah ini. Ya. Puasa, ibadah puasa dan ibadah sholat. Nah, pertama-tama disyariatkan kepada Nabi Daud. Al-lail al-murad bihi huna min ghurubi syams ila tul'il fajr. Wa yutlaqu al-lail ahyanan ala ma baina ghurubi syams wa tulu'iha. Al-lail malam, ya, malam hari. Yang dimaksud dengannya di sini adalah sejak terbenam matahari, ghurubi syams, terbenam matahari sampai terbit fajar. Ya, yang dimaksud malam di sini waktu malam yaitu dari terbenam matahari sampai terbit fajar, sampai muncul fajar. Dan dimutlakan juga waktu malam itu kadang-kadang waktu yang ada di antara terbenam matahari sampai terbit matahari. Ya, kalau terbenam matahari sampai terbit matahari berarti waktunya agak lama. Ya. Jadi terbenam matahari sampai terbit matahari, waktunya lebih lama. Kalau yang pertama dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, setelah terbit fajar nanti baru terbit matahari. Ya. Nah, tapi yang dimaksud malam di sini pada hadis ini adalah dihitung dari terbenam matahari, dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini keterangan kata-kata yang dalam hadis ini. Insya Allah keterangan yang global dari hadis ini pada waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.